kau dapat menyelam seperti ikan. Bila engkau suka, bebas kemana yang kau inginkan. Kau pun dapat terbang, kau dapat melayang seperti burung. Bila hati suka, bebas ke sana, kemana saja. Sedangkan burung di atas selalu terbang. Mengapa engkau tak gerak hingga di sini di sana? Mengapa engkau tak gerak? Mengapa engkau tak gerak? Mengapa? Dapat terbang, kau dapat melayang seperti burung. Bila hati suka, bebas kemana yang kau inginkan. Mungkinkah dirimu kan tetap berenang? Mungkinkah jiwa engkau tak gerak hingga di sini di sana? Mengapa engkau tak gerak? Mengapa engkau tak gerak? Mengapa? Mengapa engkau?